banyak cerita. Ada suka, ada duka. Cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa. Buah keyakinan desa, masalah pun tak sama. Ku tak ingin dia ragu, mengapa mereka selalu bertanya. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku antara yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Oh, andai ku bisa merubah semua hingga tiada orang terluka. Tapi tak mungkin, ku tak berdaya. Hanya yakin menunggu jawabnya. Janji terikat setia, bisa merubah segala. Mungkin dia akan berlalu, ku tak mau mereka tertawa. Show.